Menancap kaku di atas papan kayu, di antara tembok kamar yang membisu. Cermin di dinding, cicak di dinding, dan sisa makanan di atas piring. Barisan semut yang berjalan beriringan, melintasi lantai yang dingin, dan aku pun beranjak bergerak dari tempatku cepat. Daripada ku penat, lebih baik ku berangkat sebelum ku terjebak dan terikat di kamar yang semakin pengap. Menghirup udara Jumat malam, memecahkan bisul yang sudah terlalu matang, menyatu dengan lampu-lampu jalan dan menyeruak ke dalam keramaian. Semua jari jemari ku gerakkan, kedua tangan dan kepala ku gerakkan. Digi-digi dan malam ini masih panjang. Ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi-ligi menyusuri malam hingga pagi menjelang. Hisap yang dalam, aroma kedamaian di antara senyuman yang terus mengembang. Melangkah melenggang, susuri kehidupan di sepanjang jalan. Melatari setiap sudut kota, menyapa setiap tawa dan canda. Menikmati semua ceria, waktunya melepaskan beban di dada. Menghirup udara Jumat malam, memecahkan bisul yang sudah terlalu matang. Menyatu dengan lampu-lampu jalan dan